jenguklah diriku. Ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemas. Sucikan dan jadi bangkitkan jiwaku, mari berkarya dalam hidupku. Dan ku dambakan rahmat-Mu dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Sucikan dan jadikan.